Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam bab fil amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha, kata beliau at-tasi' yang ke-9 dari hadis yang terkait dengan bab ini, anhu dua an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, bilaqi ala sabi' wassahf, memerintah untuk menjilat jari jemari dan wadah makan, wadah makanannya ketika kita selesai makan. Dan beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk husnul ta'limi, bagusnya ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyebutkan hukum dengan ilatnya. Ketika memerintahkan disebutkan ilatnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam qala innakum la tadrun, karena kalian tidak tahu, fi ayyihal barakah, di mana, di bagian mana adanya barokah pada makanan yang dimakan. Bisa jadi masih ada yang di jari jemari yang belum dijilat, atau di piring atau wadah yang masih tersisa. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lah, dan riwayat Muslim juga, kata beliau, idza waqa'at luqmatu ahadikum, jika jatuh satu makanan salah seorang kalian, lukma saya katakan satu suapan makanan salah seorang kalian, pali akhudha, hendaknya diambil, kalau jatuh diambil, pal yumit ma kana fiha min adha, dan dihilangkan, dibersihkan, dibuang bagian yang terkena kotoran tanah dan semisalnya. Qala waliakulha, kemudian makan bagian yang masih bersih setelah dibuang bagian yang kotornya, yang masih bersih dimakan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan illat, sebab kenapa demikian. Kata Rasulullah SAW, wala yada'ha disyaitan, jangan dia biarkan makanan tersebut dimakan syaitan. Kalau kata Rasulullah SAW, wala yamsah yadahu bil mindil, dan janganlah dia mengusap, menyeka tangan yang digunakan untuk makan itu dengan sapu tangan atau sekarang dengan tisu, hatta yal'aqa asabi'ah, hingga dia jilat dulu jari jemarinya. Setelah jilat baru kemudian diseka dengan tisu atau sapu tangan. Fa innahu la yadri, kenapa? Karena dia tidak tahu, fi ayyi ta'amihil barakah, di bagian mana makanan yang sedang dia makan ada barakahnya. Kalau fi riwayat Nahu dan riwayat Muslim juga menerangkan kenapa kita mesti mengambil makanan yang jatuh untuk kemudian dibersihkan dan dimakan yang bersihnya. Dan riwayat Muslim juga, kata beliau rahimahullah, inna syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yahduru ahadukum ahadakum inda kulli syai. Hadir, menghadiri, ya, bersama seseorang kalian dalam segala aktivitasnya. Min sya'ni dari aktivitas, dari perkeadaan, perbuatan dia lakukan. Hatta yahdurahu inda ta'amihi. Hingga termasuk yang dihadiri syaitan adalah syaitan hadir ketika dia makannya. Qala fa idza saqatat min ahadikum luqmatu, maka ketika atau apabila jatuh satu suapan, satu makanan dari seorang kalian, falyumit ma kana min biha min adza, bersihkanlah bagian yang terkena kotoran dari makanan tadi yang kotor. Falyakulha, kemudian makanlah yang masih bersihnya setelah dibuang yang kotor-kotor, bagian yang kotor-kotor yang bersihnya dimakan. Wala yada'ha disyaitan, jangan dia biarkan dimakan oleh syaitan yang hadir ketika itu. Nah, berkata Muhammad rahimahullahu taala, di sini kita beliau ada dua adab. Adab yang pertama adalah laq as-sahfah, menjilat piring atau wadah makanan yang lainnya ketika selesai makan, dan kemudian laqul asabi', menjilat jari jemari ketika selesai makan sebelum mencucinya atau menyekanya dengan mindil, dengan sapu tangan atau dengan tisu dan semisalnya. Berkata Muslimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa li hadza qala al-atibba, oleh karena itu berkata para dokter, anna fi la'q al-asabi' ba'd min ba'd at-ta'am fa'idatun, sesungguhnya menjilat jari jemari ketika selesai makan itu ada faedahnya. Apa itu faedahnya? Wa huwa taysir al-hadmi, yaitu mudah untuk ya ditelan dan di apa namanya proses oleh usus kita, diserap. Kenapa? Li'annal anamil, karena jari jemari itu, hari jari jemari ini, fiha madatun tafrazuha inda laq ba'da ta'am, iya, ada satu madah, satu cairan yang akan keluar dari jari jemari ketika dijilat selesai makan. Yang ini tusayyiru al-hadma, yang mudah untuk kemudian ya dikunyah atau dilembutkan dan disaring oleh bagian tubuh kita. Berkata beliau rahimahullahu taala, kata beliau, wa kadzalika, demikian juga, kadzalika ayatun min adabil akhl, di antara adab makan selain menjilat tangan jari jemari, menjilat wadah makan, demikian juga di antara adab makan di sini adalah anal insan idza saqatat luqmatuhu alal ardi, apabila satu makanannya jatuh ke tanah, fa innahu la yada'uha, janganlah dia membiarkannya. Kenapa? Li'anna syaitan yahdurul insan fi jami' syu'uni, karena syaitan itu senantiasa hadir bersama manusia dalam keadaan dia seluruhnya, sehingga dia bersihkan kemudian dia makan, jangan dibiarkan untuk syaitan. Terakhir, kata Sufyan rahimahullahu taala, dengan kita mengambil kembali makanan yang jatuh, kemudian kita bersihkan bagian yang kotornya, kita makan yang masih bersihnya, ini ada tiga faedah. Yang pertama, imtithalan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh kurma kita, jatuh roti kita, kemudian yang kotornya kita bersihkan, yang masih bersihnya kita makan. Ini faedah pertama, berarti kita telah melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya yang kedua kata beliau, tawadu'an lillahi azza wajal, dengan dia mengambil kembali makanan yang jatuh, rotinya ya, atau makanan yang lain, kemudian dia bersihkan, setelah bersih yang masih bersih dia makan. Ini bentuk tawadu dia kepada Allah azza wajal. Yang ketiga, dengan dia berbuat demikian atas Muhammad rahimahullah taala, dia telah melakukan kebaikan, yaitu hirman li syaitan min akliha. Dia telah menghalangi ya syaitan untuk memakan makanan dia. Hasalalahu hadhil fawaid thalath. Dengan dia melakukannya, dia telah mendapatkan tiga faedah ini. Melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tawadhu kepada Allah, dan kemudian menghalangi syaitan ya untuk memakan makanan yang akan dia makan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.